Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa limasyaikhina wa lisairil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Halaman 110. Nah. Tafadhal dibaca sini. Sabit. Wa li Abi Ja'far hadha tafsir. Gimana? Hada tafsirun ala hadhihi at-tariqati. Lakin yadummu ila dhalika al-qawli qawla. Ila dhalika al-qawla al-imamiyyati al-usna. Isna'i. Asyariyati. Fa innal mu'tazilata laysa fihim man yaqulu bidzalik wala man yunkiru khilafata Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Wala man yunkiru khilafata Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Terus wa min usul mu'tazilati ma al-khawariji wa anna Allah la yaqbalu fi ahli al-kaba'iri shafa'atan wa la yukhriju minhum ahadan min an-nar wa la rayba annahu qad radda alayhim tawaqifan min al-murji'ati wal-karamiyati wal-kullabiyati wa atba'ihim fa ahsanu taratan. Kemudian mana wa atba'ihim, terus fa ahsanu taratan wa asa'u ukhra hatta saru fi tarfai makidin kama pada basoko busito fi goiri hada mawadi. Taib. Perhatikan wali Abi Ja'farin hada tafsirun ala hadhihi tariqati. Abu Ja'far ini dari kalangan Syiah mutaakhirin, semisal Al-Mufid. Ya. Abu Ja'far At-Tusi. Seorang tokoh Syiah mutaakhirin, mufassirin Syiah. Ya, Abu Ja'far memiliki tafsir. Ya, memiliki tafsir sesuai dengan ajaran Syiah. Ala hadhihi tariqah, berdasarkan metode ini, yaitu tafsir dengan metode tafsir yang ngawur. Lakin yadumu ila dhalika qawla al-imamiyyati al-isna'i asyariyyati. Ya. Namun beliau menambah lagi tafsir tersebut dengan pendapat imamiyah. Ya, imamiyah pamit tentang pendapat 12 imam. Maka fa innal mu'tazilata laisa fihim man yaqulu bidzalik. Nah, dia maka mu'tazilah, mereka tidak ada yang berpendapat dengan pendapat tersebut, pendapat Syiah. Wala man yunkiru khilafata Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali. Mungkin wa Utsman kali ya. Mungkin wa Utsman. Karena di antara Syiah tidak ada yang mengingkari kekhilafahan Ali, walaupun ada, itu jarang yang mereka membatilkan Ali karena Ali ridho dengan kebatilan. Jadi di antara Syiah juga ada yang mengkafirkan Ali. Ya, karena Ali ridho dengan kebatilan. Ini yang paling ekstrimnya. Ya, disebutkan pula oleh Syekh Al-Utsaimin mengenai hal ini. Ya, Allah alam, mungkin ini salah cetak. Mungkin ya, Ini yang benar adalah Utsman. Ya. Khilafah Abi Bakr wa Umar. Oh, udah ya. Ditulis Utsman udah ada. Oh, berarti ini yang Syiah yang ekstrem tadi. Ya. Wa min usulil Mu'tazilati ma'al Khawariji infadul wa'idi fil akhirah. Kemudian di antara prinsip-prinsip usul-usul dari Mu'tazilah bersama dengan Khawarij adalah ialah pelaksanaan wa'id ancaman Allah di akhirat. Wa anna Allah la yaqbalu fi ahli al-kaba'iri syafa'atan. Allah tidak menerima syafaat yang diperuntukkan oleh pelaku dosa besar. Wa la yukhriju minhum ahadan minan nar. Dan Allah tidak akan mengeluarkan satu orang pun dari pelaku dosa besar. Kalau mereka sudah masuk neraka, Allah tidak akan keluarkan mereka dari neraka. Wala raiba annahu qad radda alaihim tawaifu. Dan tidak diragukan lagi bahwa sekelompok jamaah, sekelompok sekte, tawaif, sekelompok tawaifah, radda alaihim, telah membantah Khawarij dan Mu'tazilah dalam hal ini. Minal murji'ah wal karamiyah wal kullabiyah wal atba'ihim. Dari kalangan murji'ah, karamiyah, kemudian kullabiyah dan pengikutnya mereka. Subhanallah. Ha? Murji'ah, murji'ah, kullabiyah, kemudian apa lagi tadi? Karamiyah membantah Mu'tazilah dan Khawarij. Enak enggak? Enak? Enggak enak. Hati-hati dengan bintahan, bantahan ahlu bid'ah kepada ahlu bid'ah yang lainnya. Ya, jangan kita senang. Ah, ini alhamdulillah sudah dibantah oleh Murji'ah Khawarij. Ah, Murji'ah membantah Mu'tazilah dan Khawarij. Kullabiyah membantah Mu'tazilah dan Khawarij. Tidak. Ya. Biasanya sesuai usul mereka itu. Ah, iya. Seorang ulama salaf yang bernama Marwan bin Muhammad ya At-Tathiri, beliau menyatakan salah satu la yu'tamanun. Ada tiga golongan yang kita tidak boleh merasa aman darinya. Apa itu? Kata beliau yang pertama as-sufi. Sufi, seorang sufi yang ekstrim. Yang kedua al-qassas, tukang dongeng. Yang ketiga kata beliau wa mubtadi'un yaruddu ala al-mubtadi'ah. Ya, seorang ahli bidah yang membantah ahli bidah yang lainnya. Kenapa? Karena walaupun dibantah pasti disusupi dengan usul mereka yang juga sesat. Maka cukupkan bantahan dengan ahli sunnati wal jamaah. Kemudian ya semisal Asy'ariyah membantah Mu'tazilah. Ya, Asy'ariyah membantah Jahmiyah, sama aja. Nanti ada syubhat juga. Nah. Tayyib. Fa ahsanu taratan wa sa'u ukhra. Maka mereka berbuat baik pada satu sisi, tapi berbuat buruk pada sisi yang lain. Berbuat baik membantah Mu'tazilah dan Khawarij, ya, kalangan Murji'ah, Karamiyah, Kullabiyah ini. Tapi berbuat buruk di sisi yang lain, ketika mereka menjawab yang benar begini juga salah. Taib. Hatta saru fi tarfai naqidin, hingga mereka seperti di dua sisi dari dua hal yang kontradiksi. Ya. Kama qad busita fi ghairi hadzal mawdi', sebagaimana ini telah dipaparkan dengan panjang lebar di ya, pada pembahasan yang lain, pada topik yang lain. Nah, fadhal sabit baca syarahnya. Syarhu wa hadza yakunu ahyanan yaruddu ba'dun nasi ala ba'dil bid'ahi walakin yakunu fi tarfai naqidin ma'al akhirin. Ma'al akhirin. فيأتي هو أيضا ببدعة مثل ما ذهب إليه بعض الناس من أنه ينبغي في عاشوراء التوسعة في عاشوراء التوسعة ما أي أنه ينبغي في عاشوراء التوسعة على أهل وإدخال الفرح والسرور وإدخال الفرح Al-Rafidata Alladina yaj'aluna yawma Ashura'a yawma ghammin wa huznin wa hadha khata'un li'anna al-bid'ata la yajuzu an tuqabalu bid'atin bal yakfi fil bid'ati man'uha, man'uha bi an tawaddiha anna hadha ghayru mashru'in khabar anna wa anna kull bid'atin dalalatun wa amma an tuhdisa shay'an yuqabiluha fala yumkinu hadha wala yanfa'u la yudhibu al-bid'atu al-bid'ata illa sunnatan. Ini baru kemarin belajar untuk mukhtarat. Nah, apa? Ala hasabil awamil. Berarti illa sunnatu. Karena fa'ilnya belum disebutkan. Ya, terus, afaqat sudah cukup ya. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, wa hadha qad yakunu ahyanan yaruddu ba'dun nas ala ba'dil bid'ah. Dan ini terkadang sebagian orang dia yaruddu membantah kepada sebagian bid'ah, kepada sebagian bid'ah. Lakin yakunu fi tarfai naqilin. Namun terkadang ia justru seperti di dua sisi yang saling kontradiksi. Ya semisal gini ya ikhwah ya, Mu'tazilah mengingkari Allah dilihat. Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat di surga. Maka Asy'ariyah membantah Mu'tazilah dalam perkara ini. Kemudian kalau kita tanya kepada Asy'ariyah, maka yang benar berarti Allah dilihat di surga, kata Asy'ariyah, na'am, Allahu yura fil jannah. Nah, dan bagaimana Allah melihatnya? Maka mereka menggambarkan tidak seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW menggambarkan gimana? Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-badr akhal khamara fil laylatil badr. Begitu kan? Ini tasbihul mar'ah bil mar'ah. Ya, bukan tasbih Allah dengan qamar, bukan demikian. Tapi tasbihul mar'ah bil mar'ah. Ya, menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Bagaimana gitunya aja. Nah, kata Nabi, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian di surga sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Nah, kalau Asy'ariyah menyatakan, oh enggak demikian. Kalau demikian, akan melazimkan Allah itu pada posisi jihah, yaitu arah, yaitu mana? Atas. Nah, sementara di antara usul Asy'ariyah, mereka mengingkari adanya jihah bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini akan melazimkan Allah pada satu posisi, sedangkan mereka sudah punya keyakinan Allah fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. Allah ada di tempat-tempat. Ya, laisa lahu makanun, begitu kan? Allah enggak punya tempat. Nah, kalau sudah begini, gimana? Maka mereka mulai di situ improvisasi bid'ah. Maka Allah dilihat di surga ya dengan mata kolbu, bid'ah. Allah dilihat di surga dengan seluruh anggota tubuh, badan. Berarti melazimkan semua anggota tubuh kita, tengkuk kita, kepala belakang, punggung jadi mata. Nah, ini batil. Nah, ini batil. Nah, ini maka lihat hasil natijah dari bantahan Asy'ariyah terhadap Mu'tazilah. Melahirkan kebatilan juga. Sama kayak tadi, Kullabiyah, kemudian Murji'ah membantah Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, dalam masalah usul mereka, infadul wa'id. Pelaksanaan ancaman yang Allah mesti terapkan di akhirat terhadap ahlul kabair. Pelaku dosa besar. Bahwasanya pelaku dosa besar itu mesti diadab. Itu mesti harus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Mu'tazilah demikian, Khawarij demikian. Kita sepakati itu batil, bukan? Batil. Nah, Murji'ah membantah. Tapi di balik Murji'ah bantahnya tersebut ternyata tersimpan syubhat yang lainnya. Yang kata Mu'tazilah ahlul kabair tidak diadab. Dia masuk surga. Ahlul kabair imannya seperti orang yang tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia punya asul iman. Dia punya pokok iman. Dan itu bukan kesyirikan. Maka dia tetap beriman. Dan dia masuk surga. Ini menyelisih ahli sunnah enggak? Menyelisih ahli sunnah wal jamaah berpendapat pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bisa dipahami. Ahlu sunnati wal jamaah berbeda pendapat terkait masyiatillah pada kasus syirik asghar. Kalau syirik asghar, ahlu sunnati wal jamaah baru berbeda. Ada yang berpendapat infadul wa'id, ada yang berpendapat tahta masyiatillah. Ada yang berpendapat infadul wa'id. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Termasuk di dalam syirik asghar. Ya, walaupun kalaupun diadab orangnya tidak mengekalkan. Ya, dan dia tetap muslim. Sebagian ahlu sunnatul jamaah, nah ini jumhur menyatakan enggak. Itu pun tahta masyiatillah. Syirik asghar berupa riya, sombong dan yang lainnya termasuk tahta masyiatillah. Walaupun dia lebih dahsyat daripada kabair, daripada dosa besar. Karena Nabi mensifatinya itu lebih Nabi takutkan daripada fitnah masih ada jam. Nah, barakallahu fiik. Kemudian, ya, hati-hati ya. Jadi ingat itu perkataan seorang salaf, ya, Marwan bin Muhammad At-Tathiri yang beliau menyatakan salasatun la yu'tamanun. Ada tiga golongan manusia yang kita tidak boleh merasa aman darinya. As-sufi wal qassas wa mubtadi' yaruddu 'alal mubtadi'ah. Itu seorang sufi, seorang tukang kisah dongeng, ya, dan ahli bid'ah membantah ahli bid'ah yang lainnya. Kemudian, terlepas dari kita tidak boleh merasa aman dari dia, ikhwah, ini pun juga ya kita tidak bisa menihilkan peran dari ahli bid'ah ketika membantah ahli bid'ah yang lainnya. Bahkan diantara ulama ahli sunnah ada yang tetap mengapresiasi bantahan ahli bid'ah kepada ahli bid'ah yang lainnya. Semisal yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di kitab beliau Rad Alal Mantiqiyin, ya, dan di berbagai tempat yang lainnya dari kitab-kitab beliau, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menyatakan apresiasi beliau terhadap Asy'ariyah, ya, yang membantah Mu'tazilah dan berjasa besar dalam membantah Mu'tazilah di era silam. Allahu a'lam bishawab. Kemudian mana lagi tadi? Ya, mislu ma dhahaba ilaihi ba'dun nas. Ya, ma'al akharin fayati huwa aidan bibid'atin. Ya, ini seperti dua sisi di hal yang kontradiksi dengan yang lainnya, maka dia pun juga melakukan bid'ah juga. Ya, semisal yang dilakukan oleh sebagian orang bahwa sepatutnya yang dilakukan di hari Asyura adalah tausiah alal ahl. Tausiah alal ahl ialah memberikan infak yang melebihi kadar wajib di hari Asyura dan memasukkan kegembiraan, kebahagiaan ke dalam mereka, memberikan kebahagiaan kepada keluarga. Nah, ini tujuannya apa? Liqabilu bidzalika ar-rafidata alladziina yaj'aluna yauma Asyura yauma ghammin wa huznin. Nah, ini untuk menandingi, menyaingi kalangan Syiah Rafidah yang mereka menjadikan hari Asyura sebagai hari duka dan hari bersedih. Nah, maka mereka kebalikannya. Oh enggak, kita bikin hari senang-senang. Nah, apakah ini tepat? Kata Syekh, hadza khata'. Nah, ini keliru seperti ini. Kenapa? Karena bid'ah la yajuz an tuqabala bi bid'atin. Ya, karena sebuah kebid'ahan itu tidak boleh, ya. Sebuah kebid'ahan itu tidak boleh ditandingi dengan bid'ah yang lain. Nah, ini enggak boleh. Baliak pipil bid'ati manuha. Bahkan ya, cukup dalam bid'ah tadi untuk dicegah saja. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil. Semisal orang-orang ya majusi, ya mereka apa, orang-orang majusi musyrikin mereka mencukur jenggot, memanjangkan kumis. Baru ada dalil. Khaliful majus, khaliful musyrikin. Selisihilah orang majusi, orang musyrikin dengan memanjangkan jenggot, mencukur kumis, ya, juga menyelisih orang Yahudi dengan mewarnai, menyemir jenggot ketika jenggot sudah ubanan dengan selain warna hitam. Khaliful Yahud, kata Nabi, selisihlah orang Yahudi, karena mereka enggak nyemir jenggot mereka, ya. Kemudian apa lagi? Ketika Nabi SAW mendapati orang-orang musyrikin Quraisy punya keyakinan kalau nikah di bulan Syawal itu mendatangkan kesialan, maka Nabi ya menikah di bulan Syawal. Nah, ini ada dalil. Kalau enggak ada dalil jangan. Ya. Orang Syiah Rafidah di hari Asyura sedih, wah antum senang. Orang Hindu, kafir Hindu, ya, di hari Nyepi diam, antum berisik. Nah. Kenapa? Menyelisihi Hindu. Nah, ini bid'ah yang lainnya juga. Gak boleh, gak ditunjukkan oleh dalil. Nah, kemudian mana lagi? Nah, bi'an tuwaddiha anna hadha ghairu masyru'. Ya cukup anda larang, yaitu dengan anda jelaskan bahwasanya hal ini tidak disyariatkan. Wa anna kulla bid'atin dalalatun, dan bahwa setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa ma antuh disasyai'an yukabiluha, adapun anda membuat sesuatu hal yang baru, ya, yang untuk menandingi bid'ah tadi, fala yumkinu hadha, maka ini enggak mungkin, karena ini juga bid'ah. Wala yanfa', dan ini pun tidak bermanfaat. Nah, ini juga tidak bermanfaat. Ya, kemudian walayud la yudhibu al-bid'ata illa sunnatu faqat. Maka tidak ada yang dapat menghilangkan bid'ah kecuali hanya sunnah saja. Bid'ah hanya dapat dihilangkan dengan sunnah, bukan bikin bid'ah baru. Nah. Kemudian coba dibaca, Mas Yanto. Wal maqsudu anna mithla ha'ulai ya'taqadu ra'yan thumma hamalu afdalul qur'ani 'alaihi wa laysa lahum salafun minas sahabati wattabi'ina lahum bi ihsanin wala min a'immatil muslimina la fi ra'yihim wala fi tafsirih wa ma min tafsiri man tafasiruhu al-batilatu illa wa butlanuhu yudhiru min wujuhin kathiratin wa dalika min itu butlan apa i'rabnya? Illa wa butlanahu yadhharu min wujuhin kathiratin wa dhalika min jihataini taratan min al-ilmi bi fasadi qawlihim wa taratan min al-ilmi bi fasadi ma fassaru bihi al-Qur'an imma dalilan ala qawlihim aw jawaban ala al-ma'arid lahum wa min haula'i man yakunu husnul ibarati fasihan yadusul bid'a fi kalamihi wa aksarun nasi la ya'lamuna kasahibil kasyafi wa nahwihi hatta innahu yaruju ala khalqin kathiri mimman la ya'taqidul batilu min tafasirihi batila mimman la ya'taqidul batila min tafasirihim al-batilati masya Allah wa qad ra'aitu min al-ulama al-mufassirin wa ghairihim man yadhkuru fi kitabihi wa kalamihi min tafsirihim ma yuwafiqu usulahum allati yu'lamu aw yu'taqadu fasaduha wala yahtadi lidzalika. Nah. Kemudian Syekh menyatakan wal maksudnya adalah anna mislaha ulai taqadu ra'yan. Summa hamalu alfadul Qur'ana 'alai. Maksudnya mereka meyakini suatu pendapat kemudian mentafsirkan teks Al-Qur'an sesuai dengan pendapat tersebut. Ya, kemudian mereka membawa lafaz-lafaz Quran dengan teks tersebut. Laisa lahum salafun minas sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan. Alhamdulillah. Ya hadikallah wa sallallahu alaihi wa la min a'immatis muslimin. Ya, maka mereka tidak memiliki salaf dalam hal ini. Laisa lahum salafun. Artinya mereka tidak mengikuti salaf dari kalangan sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik, dan tidak pula mereka mengikuti metodenya imam-imam kaum muslimin. La fi ra'ihim wa la fi tafsirihim. Tidak mengikuti pendapat mereka para salaf maupun tafsir mereka para salaf. Ya. Kemudian wa ma min tafsiri, dan kata beliau, dan tafsir dari ahli bid'ah tadi, Mu'tazilah tadi, ya, min tafasirihim al-batilah. Wa ma min tafsirihim al-batilati. Dan tidaklah tafsir mereka dari tafsir-tafsir yang batil, ya, illa wa butlanahu yadhhar, melainkan kebatilannya itu pasti nampak. Min wujuhin katsiratin, dari berbagai aspek. Ya, dari berbagai aspek. Tadi saya baca mana berarti salah. Mana? Wa ma min tafsirin tafasiruhum. La. Tafsirin min tafasirihim. Min. Bukan man. Ya, itu wawnya pun juga bukan waw ma'iyah sebenarnya. Illa wa budlanuhu hakada. Illa. Hah? Ah, nah. Bukan waw ma'iyah. Kalau waw ma'iyah enggak nyambung. Ya. Wadhalika min jihatain. Yaitu nampak kesesatannya, ya, dari beberapa, dari dua sisi, dua aspek. Yang pertama, wa taratan minal ilmi bifasa di qaulihim. Yang pertama, yaitu diketahui dengan ilmu, ya, diketahui dari kerusakan pendapat mereka. Wa taratan minal ilmi bifasa di mafassaru bihi al-Qur'an. Yang kedua, itu diketahui dari rusaknya apa yang mereka tafsirkan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang mereka tafsirkan. Imma dalilan ala qaulihim au jawaban ala al-ma'arid lahum. Ya, baik dari segi dalil yang digunakan maupun tanggapan atas penyanggahan untuk mereka. Kemudian wa min haula iman yakunu husnul ibarati fasihan. Ya, dusul bid'ah. Nah, di antara kalangan ahli bid'ah Mu'tazilah ini ada yang sangat baik ibarahnya. Penyusunan katanya, tafsirnya itu sangat bagus. Ya, ya, tapi di sini ya dusul bid'ah. Dia mensusupi bid'ah. Ya, dia menyelipkan bid'ah di dalam ibarah tafsirnya tadi. Fi kalami, dalam ucapannya. Wa aktsarun nas la ya'lamu. Nah, kebanyakan orang enggak tahu. Semisal penulis kitab Al-Kasyaf, siapa namanya? Zamakhsyari, seorang Mu'tazilah. Padahal dia berguru kepada Abdul Hamid Al-Ghazali. Nah, tapi dia Mu'tazilah, memilih berbeda pendapat dengan gurunya yang Asy'ari. Nah, dia ini ahli bahasa. Kalau soal bahasa, tafsirnya nomor satu. Ya. Tapi di balik itu tersimpan bid'ah. Ya, tersimpan bid'ah. Semisal contohkan kemarin mengenai ayat wa man zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dimasukkan ke surga, sungguh dia telah beruntung. Apa tafsir dia? Dia mengatakan, "Lihat. Kebahagiaan apa lagi selain dari ini? Enggak ada kebahagiaan yang lebih tinggi dari ini." Seolah-olah enggak ada masalah, kan? Tapi ternyata, oh, dia ini Mu'tazilah. Dia kan mengingkari Allah itu dilihat. Berarti dia menyusupkan, menyelinapkan sebuah syubhat bahwasanya nikmat yang paling besar yang masuk surga, bukannya melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya enggak? Bahaya. Baik. Ya, ahli bid'ah manapun kayak begitu. Ahli bid'ah manapun. Ya, kemudian hatta innahu yaruju ala khalqin katsir, sampai akal syab tersebut itu menjadi tenar ya, di tengah khalayak orang manusia. Mimman la ya'taqidul batila, dari kalangan orang-orang yang tidak meyakini kebatilan dari min tafasirihim al-batilah, masya Allah, ya, dari tafsir-tafsir mereka yang batil tersebut. Ya, masya Allah. Waqad ra'aitu minal ulama'i al-mufassirin, kata Syekh. Dan sungguh saya telah melihat kalangan para ulama ahli tafsir, wa ghairihim, dan selain mereka, man yadhkuru fi kitabihi wa kalamihi min tafasirihim, min tafsirihim. Di antara ulama ini ada yang menyebutkan di dalam kitabnya maupun komentarnya, ternyata diambil dari tafsir mereka. Tafsir ya ahli bid'ah mu'tazilah, semisal Al-Kashshaf. Ma yuwafiqu usulahum, yang sesuai dengan usul mereka, allati yu'lamu aw yu'qad aw yu'taqadu fasaduha, yang telah diketahui, diyakini kerusakannya, walayah tadi bidalik. Namun dia tidak jadikan itu sebagai petunjuk. Nah, terus Mas Yanto baca. Dzalika li'annahum kanu aqwiya fil asalib. Fatajidu dhahiru kalami. Dhahira. Fatajidu dhahiru kalami. Annahu jayyidu wa laysa fihi syai'un. Lakinnahu yadussuna fihim halsun halsun. Hah? Lakinnahum yadussuna fihim al-sama. As-samma, racun. As-samma. Fahaula alladziina yang yanquluna min tafasirihim ma yanquluna wa hum ya'lamuna fasada qawlihim. Haula'i qadil tarau bi asalibihim wa'al-fadzihim walam yahtadu ila ma'akanu alaihi minan batili waqad sabakulana anna sababad dalika anna humkanu ya'takidu ro'yan summa yastadiluna li ro'ihim au yastadiluna binususil kitabi wa sunati ala ma la tadudu alaihi. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, ya, beliau menyatakan, dzalika bi'annahum aqwiya, dzalika li'annahum kanu aqwiya fil asalib. Yang demikian itu karena mereka, yaitu kalangan Mu'tazilah, mereka adalah aqwiya, orang-orang yang kuat dalam asalib, dalam gaya bahasa uslub. Ya, mereka mahir menguasai gaya bahasa. Maka fatajidu dhahira kalamihim, maka anda dapati yang nampak dari ucapan mereka, annahu jayyidun, bahwasanya ucapan mereka ini kalangan Mu'tazilah, ini baik. Walaysa fihi syai', enggak ada masalah. Semisal kalau kita baca ya kitab Al-Kasyaf, tanpa kita memfilter ini Mu'tazilah, ini bukan, ini Mu'tazilah. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasanya, wah ini masyaallah. Jayyid. Nah, tayyib. Nah, kata Syekh kemudian, lakinnahum yadussuna fihi asamma, namun mereka menyusupkan di dalam kitab tafsir mereka tersebut racun. Fahaula illadina yanquluna min tafasirihim ma yanquluna wa hum ya'lamuna fasada qawlihim. Nah, ini ya, mereka menyusupkan racun. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ini yang berbahaya, mereka menyusupkan, mengutip ya, kutipan apa saja yang diinginkan dalam karya tafsirnya. Ya, walaupun mereka tahu bahwasanya kutipan ini salah, rusak. Mereka tahu, ini berbahaya juga. Jadi kata Syekh menyatakan Ibnu Taimiyah menyatakan di matan bahwasanya beliau melihat ada ulama yang bukan Mu'tazilah mengutip dari kalam ahli Mu'tazilah. Ya, misalkan Al-Kasyaf dikutip ya kalam Zamakhsyari oleh sebagian ulama yang non Mu'tazilah. Ya, kenapa? Karena kutipannya bagus, gaya bahasanya bagus, lafadznya indah, segala macam. Dan mereka tahu bahwasanya ini Mu'tazilah. Dan mereka tahu Mu'tazilah rusak akidahnya. Ya. Namun kata beliau, haulai qadiktaru bi asalihim, maka mereka inilah yang tertipu dengan ya uslub-uslubnya, gaya-gaya bahasanya Mu'tazilah. Wa alfadhihim, lafadz-lafadz mereka. Walam yahtadu ila ma kanu alaihi minal batil. Ya, walaupun mereka tidak mengambil petunjuk berupa kebatilan yang ada pada Mu'tazilah. Waqad sabaqa lana an bayyana anna sababa dhalika annahum kanu ya'taqiduna ra'yan thumma yastadiluna li ra'yihim aw yastadiluna bi nususil kitabi was sunnati ala ma tadul ala ma la tadullu alaihi. Ya, kemudian telah berlalu, ya, telah disebutkan sebelumnya bahwa kami telah menjelaskan bahwa sebabnya, penyebab kesalahan tersebut, kenapa Mu'tazilah, bahwasanya mereka meyakini pendapat mereka, kemudian mereka berdalil dengan pendapat mereka tadi, atau mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka kalaupun mereka berdalil dengan Quran dan Sunnah, itu pun ya ala ma la tadullu alaih. Ya, kalaupun mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, itu dari pesan yang tidak terkandung dari Al-Quran dan Sunnah. Itu pun yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tetap saja kembaliannya kepada mana marjanya? Yaitu kepada akal. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu hanya untuk menopang dalil akli aja. Ya, bisa dipahami gak disini? Taib. Kemudian masuk berikutnya summa inna wa bisa babi berikutnya mizan baca summa innahu bisa babi tatarrufi haula'i wa dulalihim takhalatir rafidatul imamiyatu summa al falasifatu summa al qaramitatu wa ghayruhum bima huwa ablahu min dalika wa tafaqqamal amru fil falasifati wal qaramitati war rafidati fa innahum fassalul qur'ana bi anwa'in la yahdi minha al 'alima ajaban al 'alimu ajaban al 'alimu ajaban fa tafsirur rafidati ka qawlihim tabbat yada abi lahabin wa tabb wa huma abu bakrin wa umar khair ajaib ini ya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah ya, kemudian bisa babi tatarrufi haula disebabkan sikap melampaui batas mereka, ya, melampaui batas dari kalangan Mu'tazilah ini, ya, dan kesesatan mereka. Dakhalat ar-rafidatu wal al-imamiyyatu tsumma al-falasifatu tsumma al-qaramitatu wa ghairuhum. Masuklah kalangan ya Rafidah Imamiyah, ahli filsafat, kemudian Qaramitah, ya, dan yang lainnya. Fima huwa ablaghu min dzalik, ya, dari tafsir-tafsir yang lebih parah dari kalangan Mu'tazilah. Wataqama watafaqama al-amru, dan semakin gawat, ya, semakin rumit perkara ini, ya, fil falasifah, di ketika tafsir itu di tangan ahli filsafat karamita rafidah. Fa innam fassal qur'ana bi anwa'in la yaqdi minha al-alimu ajaban, maka mereka mentafsirkan Quran ya dengan berbagai tafsir yang mencengangkan orang alim. Ya, mungkin orang bodoh akan dikelabui, tapi orang alim akan bingung sampai kaget heran. Fa tafsiru rafidati, maka tafsirnya kaum rafidah semisal ayat Allah taala tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, binasalah ya, kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia, wa tabba. Kata Rafidah siapa? Itu adalah Abu Bakar dan Umar. Kurang ajar enggak sih? Kurang ajar enggak? Ajaib enggak tafsirnya? Kurang ajar ini ajaib ya. Waliyadu billah. Ayah Mirzam dibaca syarahnya. Qala syarifullah ta'ala yakni yaj'aluna Abu Bakrin wa Umar al-yadaini yadani li Abi Lahabin nas'alullahu al-afiyata وهذا مما يدل على أن الرافضة في الحقيقة عندهم من الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم بل وعلى دين الإسلام ما يتسترون بظاهر حالهم من أنهم مسلمون وأنهم أهل الإسلام وهم والعياذ بالله في باطن أمرهم من أشد الناس عداوة وبغضا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فرجل يقول إنه مؤمن وإنه مسلم ثم يقول إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر wahuma ashraful ummati alal itlaqi. Fa'idha kanat mithlu hadhil ayati tanzilu fihim tanzilu fihima fama baqiya lil muslimina sya'nun ba'da dhalika. Terus baca walain asyrakta. Walain asyrakta. Ini perkataan Syekhul Islam ya. Walain asyrakta ayyabatun amaluka ay baina Abi Bakr wa Umar wa Ali fil khilafati. Terus asyrak. Wal muradu lain asyrakta billahi fi ibadatihi. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika lain asyrakta ayyabatun amaluka. Wahum yakuluna lain asyukta baina ha'ulai salasati fil khilafati, yakni lain ja'altahum khulafa'a fa'in amalaka fa'inna amalaka yabtulu. Wa'ala hada faqad harruful qur'ana a'adu mutahrifin wal'iyadu billahi. Faqad harruful qur'ana a'zama tahrifin wal iyad billah. Kemudian yakni kata Syekh, ini kacau ini ya, Abu Lahab tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah dua tangan Abu Lahab. Kata Syiah Rafidah, yang dimaksud dengan dua tangan Abu Lahab adalah Ali, apa namanya, Abu Bakar dan Umar wal iyad billah. Nah, kata Syekh, yakni yajaluna Abu Bakr wa Umar al-yadaini. Maka mereka, kalangan Syiah Rafidah, menjadikan Abu Bakar dan Umar itu sebagai dua tangan. Yadani li Abi Lahab, yaitu dua tangannya Abu Lahab. Nah, kita memohon pada Allah keselamatan dari tafsir yang sesat semisal ini. Wa hadha mimma yadullu ala anna Rafidata bil haqiqati indahum fil ghilli wal hiqri ala sahabah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kaum Rafidah hakikatnya mereka memiliki ya, kedengkian, dendam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bal wa ala dinil Islam, bahkan juga termasuk kepada agama Islam. Ya, yatasattaruna bi zahiri halihim. Ya, mereka menyembunyikan hakikat diri mereka dengan yang nampak dari keadaan mereka, bahwasanya mereka muslimun, mereka alul Islam. Wa huwa liyadzubillah fi bati amrihim min asyaddin nasi adawatan wa baghdan li ashabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka batinnya, padahal hakikatnya mereka adalah termasuk orang yang paling membenci, membenci sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Para julun yaqul innahu mu'min. Ya. Wa innahu muslim. Mungkin ada orang yang menyatakan, oh, Rafidah ini muslim, mu'min. Ya, maka mereka sibuk bikin seminar. Ya. Bagaimana menyatukan Syiah Sunni. Titik temu Syiah Sunni. Ya, gak bakal ketemu, gak bakal bersatu. Kecuali Syiahnya masuk Islam. Atau kecuali Sunninya pindah agama ke Syiah. Ya begitu. Gak bakal bisa bersatu. Ya. Summa yakul inna hadil ayah. Kemudian ada orang Syiah menyatakan, ayat ini tabat yada Abi Lahab wa tab, ayat ini turun itu terkait berkenan dengan tentang Abu Bakar dan Umar. Ya, tabat yada Abi Lahab wa tab, celakalah dua tangan Abu Lahab, dua tangan Abu Lahab, Abu Bakar, Umar. Ini ngawur. Ya. Wa huma asraful ummati ala itlaq, padahal Abu Bakar dan Umar adalah umat yang paling mulia secara mutlak. Fa idza kanat mithlu hadhil ayati tanzilu fihima fama baqiya lil muslimin sya'nun ba'da dzalik waliyad billah. Ya, kalau ternyata ayat tersebut ternyata turun berkenan tentang Abu Bakar dan Umar, ya. Ayat tersebut turun untuk umat, orang yang paling mulia di umat ini. Ya, lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang lainnya yang agamanya di bawah Abu Bakar dan Umar? Maka tidak tersisa ya sedikit pun ya bagi kalangan kaum muslimin ba'da dalik, yang setelah Abu Bakar dan Umar kedudukan. Ya. Nah, ini enggak ada lagi. Abu Bakar dan Umar nomor satu, nomor dua. Kalau Abu Bakar dan Umar aja diperlakukan seperti itu, celaka. Ya, celaka dua tangan Abu Lahab, itu yang celaka adalah Abu Bakar, Umar. Lah gimana kaum muslimin yang lain? Yang berjalan di atas jalannya Abu Bakar dan Umar. yang meyakini kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, yang meyakini keutamaan Abu Bakar dan Umar daripada Ali. Oh, gimana? Habislah kita. Kemudian firman Allah Taala, "Walaqad asyraqta layahbatanna wala in asyraqta layahbatanna amaluk ya wala takunanna minal khasirin." Wala in asyraqta, ini ayat yang lainnya. Ayat asyraqta layahbatanna amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan terhapus amalmu. Nah, kata Syiah, ai baina Abi Bakrin wa Umar wa Ali fil khilafah. Nah, ini kata Syiah, maksudnya apa? Maksudnya kata Syiah adalah ya, itu di antara Abu Bakar, Umar dan Ali dalam masalah khilafah. Dalam masalah khilafah. Itu di antara Abu Bakar, Umar dan Ali dalam masalah khilafah. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, wal murad lain asyraqta fi billahi fi ibadati. Padahal yang dimaksud dalam ayat di atas ialah lain asyraqta billah fi ibadati. Seandainya engkau berbuat kesyirikan kepada Allah dalam beribadah, artinya engkau memberikan peribadatan kepada selain Allah. Sebagaimana firman Allah, walaqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik lain asyraqta layahbatanna amaluk. Lain asyraqta layahbatanna amaluk. Ya, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi dan kepada para nabi-nabi sebelum engkau. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah, maka akan terhapuslah amalmu. Wahum yakulun, tapi mereka orang-orang Syiah malah mentafsirkan lain asyraqta baina haula'i as-salasati fil khilafah. Seandainya kalian menggabungkan, seandainya Anda menggabungkan antara di antara tiga orang tadi dalam masalah khilafah. Ya, ai yakni la in ja'altahum khulafa'a. Ya, yaitu maksudnya apabila Anda menjadikan mereka sebagai khalifah. Ya. Fa inna amalaka yabtul. Maka amal Anda terhapus. Jadi Ali enggak boleh disekutukan gitu. Ali enggak boleh disekutukan dengan kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Jadi khalifah Ali lah yang tegak dengan sendirinya sah. Ya, la syarikalah gitu. Nah, ini ada-ada aja orang Syiah ya. Nah, ini kekufuran. Wa ala hadza faqad harraful Qur'ana 'azama tahrif. Maka berdasarkan hal ini mereka mentahrif Qur'an. Mereka sungguh telah melakukan penyimpangan Al-Qur'an dengan penyimpangan yang parah. Waliyadz billah. Ya, waliyadz billah. Ah, kemudian Pak Sofyan, ayo. Modal mukhtarat mesti berani baca kitab juga. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Ya isatu hasiba hasba za'mihim. Hasba za'mihim. Hasbaha jama'ihim. Mana hasbaha? Memangnya ada hanya, Hasabah jama'ihim. Hah? Mana jama'ihim? Za'mihim. Hasba za'mihim. Hasba za'mihim. Tapi perhatikan. Kemudian firman Allah. Inna Allah ya'murukum antadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kata mereka yang dimaksud dengan sapi betina, na'udzubillah, itu Aisyah. Nah, ini menurut mereka, na'udzubillah. Ini kurang ajar ya ini. Allah ini apa hubungannya? Itu kan kepada Bani Israel. Aisyah belum lahir. Ya. Itu kan ucapan Musa. Masa Musa bilang ke Bani Israel, Allah memerintahkan kalian untuk nyembeli Aisyah. Mana Aisyahnya? Siapa dia? Di Bani Israel dulu belum ada Aisyah. Ya. Dan nama Aisyah itu pun juga nama orang Arab. Nama wanita Arab. Nama yang gak dikenal di tengah kalangan Bani Israel. Ya, berikutnya lagi, mana Aisyahnya orang ratusan tahun berikutnya baru hadir. Nah, ini ngawur nih Syiah ini. Ya, terus. Qala sari rahimahullah. Qatalahumullahu falladhi yaqulu hadha huwa Musa liqaumihi. Wa ma'a dhalika qalu innal muradu innal murada Aisyata. Ala tebalik. Apa irobnya Aisyah? Aisyah sebagai anak khabar. Ah, itu tahu. Ya. Terus. Amarallahu ta'ala anna nadbahu. An harfu masdarin wa nasbin. An nadbahu. Ah. Wa indi an ay insan. Wa indi anna. Wa indi anna ay insanin. Ay ayya. Wa indi anna ayya insanin. Yaro misla yaro misla hadhihi tafasiro ha misla hadhihi at tafasiri la yashakku fi kufrihim wal ya'udzu billahi wala yashakku annahum hatta ma indahum Hayaun minallahi wala yastahiyuna man min ibadillahi wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan aina aishatu min Musa hatta yunazzala mansub bi an mutmaratan ba'da hatta yunazzala. Udah lewat belum ini di muhtarat hatta mansubah ini? Belum. Hah? Di muhtarat belum lewat. Oh, boleh deh dimaklumin deh. Oke, terus nah. Hatta yunzala. Yunazzala. Yunazzala kalamun. Kalamu. Kalamu rabbil alamin ala hadhil ma'ani. Hadza qaulul Rafidotil mutaqaddimina wa kadzalikal mutaakhirina fa innahum ya'khuduna indahum anhum wa yujadiluna anhum. Bukannya udah muktarat itu? Belum. Hah? Semalam apa? Mustasna. Istisna. Mustasna. Oh, belum ya? Boleh dia dimaklumin lah ya. Baik. Nah, perhatikan. Kata Syekh Al-Utsaimin mengenai tafsir dari orang Syiah, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Hiya Aisyah, naudzubillah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembeli seekor sapi betina. Kata orang Syiah, sapi betina itu adalah Aisyah. Nauzubillah. Ya, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ya, kata Syekh, "Alladzi yaqulu hadza huwa Musa liqaumi." Yang menyatakan ini adalah Musa yang ditujukan pada kaumnya. "Wa ma dzalikalu innal murada Aisyatu." Namun demikian mereka malah menyatakan yang dimaksud sapi betina adalah Aisyah. "Amarallahu ta'ala an nadbahaha." Yang Allah memerintahkan kita untuk menyembelihnya. Nauzubillah. Kata Syekh, wa indi menurut saya anna ayya insanin. Kata Syekh Al-Utsaimin. Ya, bahwa siapa saja orang yang yaro yang dia berpendapat misla hadhil tafasiri dengan tafsir seperti ini tidak diragukan lagi fi kufrin tentang kekufuran mereka waliyadzubillah. Tidak diragukan lagi bahwasanya mereka itulah hatta ma'indahum hayaun. Mereka inilah yang mereka enggak punya malu kepada Allah. Wala yastahyuna min ibadillah. Mereka pun tidak merasa malu kepada para hamba-hamba Allah yang lainnya. Mereka enggak malu kepada Allah, kepada khalayak umat. Ya, maka ini orang-orang yang menafsirkan ayat ini dengan Aisyah, maka mereka kafir murtad. Waliyadzubillah. Ya. Aina Aisyah min Musa? Ya. Mana posisi Aisyah dari Musa? Hatta yunazzalu kalamu rabbil alamin ala hadin ma'ad. Sampai-sampai kalam firman Allah Ta'ala itu diposisikan ya, dengan makna seperti ini. Gimana ceritanya? Hada qawlu rafidati al-mutaqaddimin. Ini adalah pernyataan kaum rafidah terdahulu. Wa kadzalika al-mutaakhirin. Demikian pula rafidah yang belakangan saat ini. Fa innam ya'khuduna anhum wa yujadiluna anhum. Ya, maka sekte Mu'tazilah yang mutaakhirin, mereka mengambil pendapat dari mereka yang mutaqaddimin dan mereka pun berjidal, berdebat dengan orang orang lain, itu pun dengan mengambil pendapat dari kalangan mutaqaddimin mereka. Ya, waliyadzubillah. Nah, Brandy, belajar juga baca ayat Brandy. Walaysa bisahihin Abi Bakrin wa Umar. Fa inni qad ra'aitu amran ajaban minhum. Lakin laisa min kullihim haitsu yaqulu inna Abu Bakrin kafirun wa Umar kafirun wa Utsman wa Utsmana kafirun wa Aliyun kafirun. Ats-tsalatsatul awwaluna qalu kafaratan. Kafaratan itu makul bil qaul. Ya, makul bil qaul mansub. Wazan fa'alah itu wazan fa jamak. Ya, kafarah itu sama kafirun atau kuffar. Ya, kalau kafirun ya jamak tashih. Jamak mudzakkar salim. Kuffar jamak taksir. Terus as-salasatul awwaluna li'annahum qalu kafaratan li'annahum zolamatun. Wazan ini tadi kita fa'alah zolamah. Zolamah berarti zalimun. Terus li'annahum zolamatun. Warrabi'u aliyun li'annahum lam yudafi'un. Nah, Ali pun kafir. Ya Allah. Kenapa? Karena tidak menolak kekafiran. La yudafi'u anil haqqi. Ini komanya gerekok ini nih. Ini ada koma, ini salah nih. Harusnya enggak usah ada koma. Lanjut di annahu lam yudafi'u anil haq gitu. Masa lam yudafi koma anil haq. Nah, ini komanya salah itu komanya. Hapus. Malah gerecokin bacaan. Terus di annahu lam yudafi anil haqqi wastaslama anil batili fa kufrun fakafara, maka Ali pun kafir. Nauzubillah. Fakafara biridohu bil batili. Nah itu Brandy udah mulai bisa. Nah, makanya banyak murojaah. Ya. Banyak murojaah. Murojaah itu membantu untuk baca. Jangan cuma biasain bacaannya, teorinya enggak tahu. Asal-asalan berarti bacanya. Maka kata Syekh, walaysa bisahihin qawlu man yakulu inna rafidata al-mutaqaddimina yarawna imamata Abi Bakrin wa Umar. Yarawna imamata Abi Bakrin wa Umar. Nah, kata Syekh, enggak benar. Kalau ada orang, ucapan orang yang menyatakan rafidah terdahulu, ya mereka mengakui kepemimpinan Abu Bakar Umar. Ya, enggak benar seperti ini. Rafidah sejak masa silam pun juga sudah mengingkari. Ya, fa inni qad ra'aitu amran ajaban minhum. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, saya melihat pernyataan yang aneh dari sebagian mereka. Lakin laisa min kullihim, tapi tidak dari seluruhnya mereka. Haitsu yaqul, ketika mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, sampai Ali pun kafir. Ya, na'udzubillah. As-salasuna al-awwalun qawlu kafaratun. Kafaratan. Tiga yang awal mereka mengatakan ini orang kafir. Kenapa? Karena mereka semua zalim yang tiga ini, merampas kekhilafahan Ali. Wa rabi'u Ali pun yang keempat kafir juga. Kenapa? Li'annahu lam yudafi 'anil haqqi wastaslama lil batil. Karena Ali pun kata mereka itu tidak mau mencegah innahu lam yudafi 'anil haqqi. Ya, karena Ali pun tidak mau mendukung kebenaran dan dia malah pasrah terhadap kebatilan. Ya, maka Ali pun kafir. Ya, kenapa kafir? Karena ridho ya dengan kebatilan. Karena keridhaan dia dengan kebatilan. Waliyadzubillah. Ya. Coba sekarang, somul baca. Ayo somul, belajar somul. Waqatilu a'immatal kufri. Waqatilu a'immatal kufri. Tolhatun. Tolhatun. Tolhatu. Saumul, masih ingat enggak? Nah, ini isim ghair munsharif. Nah, maknanya apa? Alamnya ma'ah. Ma'ah ta'nis. Ta'nisnya apa? Hah? Lafzi. Ini Syaumul enggak murojaah nih berarti Syaumul. Tolhatu wa Zabir, mana Zabir? Zubairu. Ayo. Wa hadha la yastatimu yaqulu ta'ala wa innaka tu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum fa qatilu a'immatal kufri. Nah, ini pernyataan mereka terkait tafsir firman Allah Ta'ala, ya, wa qatilu a'immatal kufri, dan perangilah pemimpin-pemimpin kekafiran. Kata orang Syiah, pemimpin kekafiran itu adalah sahabat Talhah dan Zubair. Padahal Talhah dan Zubair itu termasuk dari kalangan apa? Al-Mubasyirin. Yang termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga ketika mereka masih hidup. Dibilang oleh Syiah itu adalah pemimpin kafir di ayat ini. La ilaha illallah. Hada la yastaqim. Ini enggak benar kata Syiah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa innakatsu aymanahum, apabila mereka melanggar sumpah perjanjian mereka, apabila mereka melanggar perjanjian mereka, mim ba'di ahdihim, ya, setelah ada perjanjian mereka, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka malah mencela agama kalian, qatilu a'immatal kufri, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir tersebut yang mereka sudah bikin perjanjian, kemudian mereka melanggar dan mereka mencela agama kalian. Ini kalangan musyrikin Quraisy, pembesar-pembesar mereka, bukan sahabat Talha dan Zubair. Nauzubillah. Ya, terus. Ya, siapa? Samul. Hadafi. Hadafi mu'ahadin. Mu'ahadina. Mu'ahadina alladina ahadahum ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Nah, perhatikan. Alaihi salatu wassalam. Semisal sallallahu alaihi wassalam. Subhanahu wa ta'ala. Rahimullah. Hafizullah. Ini namanya jumlah itiradiyah. Ya, semacam kalimat sisipan. Nah, nanti dia la mahala lahu min al-i'rab, enggak punya posisi i'rab. Ya berarti dia, kalau kita i'rab sendiri, ya alaihi jar majrur, ini muta'alliq dengan khabar mahdhuf, atau bisa kita katakan langsung khabar as-salatu berarti mubtada. Wa wa atifa assalamu ma'tu. Begitu. Ayo terus. Wal hukmu yanzi yansahibu ala ghayrihim bil qiyasi wal ayatu laysat lima arada haula'i mabni'al kasr arada haula'i muharrikuna wal iyadu billah lakinnahum la La yubaluna wa la yastahiyuna la minallahi wa la min ibadillahi wa la min ahadin. Samul ada kemajuan tuh. Masyaallah. Habis makan apa Samul sebelum subuh tadi? Enggak makan. Kalau begitu setiap mau dars, mau qiraah, mau pelajaran jangan makan Samul. Top chair antum. Mana tadi? Ini terkait a'immatul kufur. Ini hadza fi muahadin. Ini terkait orang kafir muahad. Orang kafir yang mengikat perjanjian alladzina ahadahum ar-rasul alaihi salatu wasalam. Yang rasul mengikat perjanjian dengan mereka. Wal hukmu yansahibu ala ghairihim bil qiyas. Dan hukum ayat ini pun berlaku juga untuk selain mereka berdasarkan kias analoginya. wal ayatu laysat lima arada haula'i al muharrifuna wal iyad billah. Ya, dan ayat ini tidak seperti yang diinginkan oleh mereka para ahlu tahrib, orang-orang yang menyelewengkan makna ayat Al-Qur'an tadi wal iyad billah. Lakinnahum la yubalun, namun mereka enggak peduli, wala yastahyun, mereka pun enggak malu, la minallah wala min ibadillah wala min ahadin, mereka enggak malu pada Allah, enggak malu kepada para hamba, enggak malu pada siapa pun. Terus Mirza baca. Qala al-muallif. Ini ayat Marajal Bahrain yaltaqiyan. Itu Allah membiarkan dua laut yang mengalir. Kemudian sampai pada ayat yakhruju minha lu'lu' wal marjan. Lalu keluarlah dari keduanya lu'lu' wal marjan. Ya. Mutiara dan marjan. Mutiara dan marjan Hasan Husain. Dua laut yang bertemu Ali dan Fatimah menghasilkan Hasan Husain. Masya Allah. Tafsir apa ini? Kira tabat siada Abi Lahab wa Tab, dua tangan Abu Lahab, Ali dan Abu Bakar dan Umar. Nauzubillah. Ini orang Syiah. Terus baca syarahnya Mizan. Marjal bahrain yang taqiyani bayrahuma barzakun la yabniyani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu wal-marjan idza kana bayrahuma barzakun la yabniyani fahal 'aliyyun ma'a fatimatu bayrahu wa bayrahu barzakun lakinna hadhihi safafatun mithlu ma qala shaykhu rahimahullahu yaqdil 'alimu minhal ajaba su'il fahmi wa su'il qasdi fatafasiruhum hadihi jami'atun baina amrayni baina su'il fahmi wa baina su'il qasdi wal muradu bil bahraini kama qala ulama'u ma'nahul malihu wal adabu jangan adab, adbu air tawar, malih air asin. Jadi air tawar itu dari sungai, datang dari sungai, dari gunung, daratan, terus ke muara. Al-Malih, air laut. Terus? Wal-barzahu alladhi bainahuma qila innahu ma yura inda masbil. Lah, masabbi, muara, masabbi. Masabbun itu muara. Ma yura inda masabbil nahri fil bahri fa innan nahru ya'ti mundafian isim fa'il indafa'a dengan cepat mundafian bi quwwatin wa yakunu amamahu kal hadisi fala yatamas yamtaziju bil bahri indal musabbi wa qala ba'du ahli ilmi innal murada bil barzakhi alladhi bainahuma huwa al-yabisu min al-ardi wa anna hadha min qudrati Allahi 'azza wa jalla li anna al-ardu karwiyah bulat. Nah, anna al-ardu karwiyatun bukan datar, li anna al-ardu karwiyatun nah, bukan datar ya. Bumi itu, kata Syekh Al-Utsaimin, bumi ini bulat, karwiyah, bukan datar. Terus. Lianal ardu karwiyatun, wa kaifa anna allaha azza wa jalla amsaka hadal bahru fiha hatta la yabgi. Wa la yabgi bimakna la yadbu alal yabisi. Wa qala ba'duhum, inna hadal barzakho huwa barzakun daqiqun bainal bahril muhiti. Wal biharil ukhra allati tu'tabaru kal khulajani khuljan jamak dari kharij khuljani binisbati lahu fa bainaha barzakun wa yaquluna innahu yuhassu bihi bil amsaki allati ta'ishu fi hada wa la ta'ishu fi tsani aw bil aksi wa hada yadullu ala annaha mutanawwi'atun ala ar-rumi min annaha mutalasiqatun mutalasiqatun wa bainahuma barzakhun fa hadhihi salasatu aqawila fi ma'na hada wa lam yaqul ahadun min ahli al-'ilmi lasabiquna walal lahiquna. Kok bingung, sabiq lawannya lahiq, sabiq duluan lahiq yang belakang, yang ya sabiq yang lebih dahulu, lahiq yang lawannya. Terus innal murada bihi Fatimatu wa Ali ibn Abi Thalib lakinna hadhihi min khurafatir rafidati wal iyad billahi. Nah, ya mana tadi? Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan. Ini jam berapa ya? Nah, anak-anak sekolah libur ya, jadi enggak nganterin anak sekolah. Nyantai. Ya. Dia membiarkan dua laut yang mengalir. Ya. Yang keduanya yaltaqiyan, yang keduanya kedua laut tersebut berjumpa. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang di antara keduanya terdapat barzakh, batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kamu dustakan? Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. Maka keluar dari keduanya lu'lu' mutiara dan marjan. Kata mereka dua laut yang berjumpa, Ali dan Fatimah. Yang keluar darinya lulu dan marjan, mutiara dan marjan adalah Hasan, Husain. Ini tafsir apa kayak gitu? Cok gali cok. Ya. Nah, kata Syekh, ya idza kana bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fa hal aliyun ma Fatimatu wa bainahuma barzakhun? Ya, kata Syekh, apabila di antara kedua laut itu terdapat barzakh, pembatas yang tidak dapat dilampaui, la yabghiyan, apakah Ali dan Fatimah terdapat batas? Lakin hada sakhofatun, ini adalah sakhofah. Lakin hadhi sakhofah. Sakhofah itu apa ya? Kedunguannya, itulah ya. Ini adalah kedunguan. Ya, mislu maqala Syekh rahimallahu taala. Ya, semisal yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam yang menyatakan apa? Membuat tercengang orang alim gitu. Ya. Apa ya qadil alim minha al-ajab. Membuat tercengang orang alim. Kenapa? Min su'il faham wa su'il khasad. Karena gagal pahamnya dia. Jeleknya pemahamannya. Dan jeleknya maksudnya. Fatafasiruhum hadihi jami'atun baina amrain. Maka tafsir mereka ini menggabungkan dua hal. Yaitu ya baina su'il faham wa baina su'il khasad. Yang pertama gagal paham. Jeleknya pemahaman. Yang kedua jeleknya maksud niat tujuannya. Maka Syekh menyebutkan tafsir yang benar. Wal muradu bil bahrain, yang dimaksud dengan dua lautan, kama qala al ulama, maknahu al malih wal azbu. Yang dimaksud maknanya adalah air asin dan air tawar. Air payau. Wal barzakh, sedangkan pembatas ala di bainahuma, yang ada di antara keduanya air asin air tawar, qila innahuma yura indal masabbin nahr. Ada yang menyatakan ya, ada yang menyatakan batasnya itu adalah ya, mayuro, yaitu sesuatu yang dilihat. Itu apa yang terlihat, ya, yang terlihat dari masobbi, masobbi nahar, muara sungai. Ya, fil bahar, di lautan, kan ini sungai ini. Ya, ini sungai. Kalau antum ke Muara Gembong, itu ada tuh muara sungai yang berasal dari Kali Bekasi. Itu masuk itu. Warnanya coklat kan? Warnanya coklat itu air sungai, ya enggak? Karena kotor gitu kan. Sungai masuk airnya. Masuk ke lautan. Nah, itu namanya barzakh. Nah, itu pembatasnya itu. Nah, kelihatan itu kan? Kelihatan kan air sungai masuk tiap hari itu, enggak berhenti-berhenti. Ya. Berapa juta triliun liter itu air sungai masuk terus, enggak berhenti-berhenti. Ya, kemudian mana lagi tadi? fil bahr, fa inna nahra ya'ti mundafi'an, maka air sungai dia datang dengan cepat, bikuatin dengan kuat, yakunu amamahu kal hajis. Ya, maka di depannya itu seolah-olah ada hajis, pembatas. Ya, fala yamtazihu bil bahri indal masabbi, maka dia tidak yamtazih, tidak bercampur dengan air laut ketika di muara tadi, enggak bercampur. Masya Allah. Ya, air sungai Bekasi, kali Bekasi coklat, lautan Muara Gembong, ya begitulah, bening. Antum memang pernah ke Muara Gembong, bening. Hah? Di Cilacap. Airnya masih bersih sungainya. Masyaallah. Di pantai Karangbonong. Nah, di kampung mak saya juga. Ya, di kampung ibu saya juga begitu. Ya, bahkan rumah ibu saya itu di belakang muara. Ya, muaranya itu langsung ke laut. Ya, bunyi ombak ya kedengeran di rumah. Bukan, enak aja Muara Gembong. Enak aja Muara Gembong. Mana lagi tadi? Waqala ba'd, mana? Qala ba'du ahli al-ilm. Ya. Ya. Berkata sebagian ulama, innal murada bil barzakh alladhi bainahuma huwal yabisu minal ard. Yang dimaksud dengan barzakh, batas yang memisahkan antara dua laut ini, yaitu sesuatu yang kering dari daratan, dari bumi, yaitu daratan. Ya, yaitu daratan. Wa anna hadha min qudratillah, ini termasuk di antara kekuasaan Allah Subhanahu azza wa jalla, li annal arda karwiyatun. Kenapa? Karena bumi ini bulat. Kan bumi bulat nih. Ini bumi bulat. Bumi bulat ini. Enggak ada bumi datar ya, Pak. Bumi bulat. Orang ngawur berpendapat bumi datar. Bumi bulat ini. Ini lautan di sini. Ya, di sini daratan. Enggak tumpah ya, Pak. Ya enggak? Enggak tumpah ke bawah daratan yang ada di bawah. Kan bulat nih. Laut ada di atas, samudra Atlantik. Di sini ada benua-benua, ada negara-negara, kepulauan. Yang di sini enggak tumpah ke bawah. Subhanallah. Begitu ya. Enggak tumpah. Enggak tumpah ke bawah. Kalau tumpah habis kita ini. Ya enggak? Habis kita ini. Ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bumi bulat. Wa kaifa anna Allah azza wa jalla amsaka hadha al-bahra fiha hatta la yabghi. Ya, dan bagaimana Allah menahan air laut ini tetap di atas bumi hingga dia tidak tumpah. Wa la yabghi bi makna la yadgha 'ala al-yabis. Nah, tidak tumpah ini maknanya tidak melampaui 'ala al-yabis. Tidak melampaui air laut, tidak melewati daratan. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama yang lainnya menyatakan innal barzakha huwa barzakhun daqiqun. Yang dimaksud dengan barzakh di sini barzakh yang daqiq, yang sangat halus, ya. Bainal bahril muhit, di antara samudra, wal biharil ukhra, dan lautan yang lainnya. Semisal antara samudra Pasifik dengan samudra apa? Atlantik ya. Antara samudra Hindia dengan samudra apa lagi? Pasifik. Mana ada ketemu samudra Hindia dengan Pasifik? Enggak tahu. Samudra Hindia itu meliputi nih Sumatera, Pak, yang ujung barat tuh India ya, sampai itu Sumatera, samudra Hindia kan? Sampai Afrika sono. Afrika sono, Afrika Selatan sono, Cape Town, itu namanya Samudra Hindia, Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu Amerika sampai belakang Papua, Nugini, lewatin Hawaii, nah itu Samudra Pasifik. Nah, ini enggak lulus geografinya ini Samudra Pasifik. Hah? Enggak lulus dia. Payah ini Sabit ini. Geografinya. Dakikun anu tak apa halus apa tanah? Ya, samudra yang dakik yang halus. Ya, samudra semuanya dalam ya. Mana ada samudra cetek? Kalau cetek mah antum ngobak di situ nanti. Berenang di situ. Mana lagi tadi? Kalau khuljan. Ya, allati tu'tabaru kal khuljan, yang diungkapkan seperti khuljan. Khuljan jamak dari khalij. Ya, apa ya? Selat-selat. Jadi barzakh itu seperti selat yang memisah begitu. Selat Sunda, lautan Lampung sama lautan Banten. Nah, Selat Sumbawa, lautan Bali dengan Lombok gitu ya. Nah, Selat Madura gitu, antara Madura dengan Jawa Timur Surabaya. Ya, fa bainahuma barzakhun binisbati lahu ya fa bainahuma barzakhun. Maka ini ya seperti barzakh, pemisah. Ya, seperti pemisah. Mana lagi? Wa yaqulu innahu yuhassu bihi. Nah. Mereka mengatakan barzakh tersebut itu yuhasu, dapat dirasakan, dapat dilihat. Ya, dapat dilihat bihi bil asma, dengan berbagai ikan. Allati ta'isu fi hada wa la ta'isu fi thani aw bil aks. Itu dengan ikan-ikan yang dia dapat hidup, ya. Itu dengan ikan-ikan yang hidup di satu lautan yang satu, dan dia tidak bisa dihidup di lautan yang lain. Misalkan ikan tawar, dia hidupnya hanya yang air dari muara. Nah, misalnya ikan salmon ya. Nah, ikan apa sih? Yang katanya ikan salmon ada di daratan, ada di lautan. Nah, kalau yang di daratan, apa maksudnya? Air tawar sama di air laut. Kalau yang di air laut, itu dia itu yang masih di pusaran air tawar. Nah, begitu. Dia gak bisa hidup, nyebrang. Nah, pindah ke yang laut. Mati ntar, asin kan? Nah, dan sebaliknya juga. Ikan tongkol gak bisa main tuh ke muara. Airnya beda. Ya, beda. Udah beda alam dia. Ikan baul banyak. Hah? Ikan baul banyak di tawar. Ikan baul. Baul. Baung. Apaan itu? Semacam tingkat. Hah? Ikan keting besarnya. Ikan keting. Kenapa dia hidup di mana? Hidup di tawar, tapi gak bisa ke laut. Nah, tapi di lautan? Di muara. Oh, di muara. Dia gak bisa ke laut. Tapi di muara aja tuh. Padahal dekat antara muara dengan laut ya. Masya Allah. Sampai walaupun muara ini kan punya kayak saluran sendiri kan. Nah, dia di saluran itu aja kan. Hah? Gak berani ya. Nah, itulah yang kata Syekh. Yuhassu bihi. Dapat dirasakan. Wa hadha yadullu ala annaha mutanawi'atun ala ragmi min annaha mutalasiqatun wa bainahuma barzakhun. Maka ini menunjukkan bahwasanya air samudra itu beragam walaupun berbatasan langsung. Ya, walaupun berbatasan langsung. Ya. Dan dia mutalasiqah itu berbatasan langsung. Berdekatan, nempel. Fa bainahuma barzakhun. Di antara keduanya terdapat barzakh, pemisah. Ya, kemudian hadhihi salah satu aqawilah fi makna hadha. Ini ada tiga pendapat terkait makna ayat ya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun ya baghiyan. Ada dua lautan yang berjumpa, yang mereka, yang lautan ini ya keduanya tidak dapat dilampaui oleh masing-masing. Bukan Ali sama Fatimah, ngawur Syiah. Ya, apalagi menghasilkan lu'lu' wal marjan, Ali, Hasan dan Husain. Ya Allah. Ya. Walam yakul ahadun min ahlil ilmi la sabiqun wala lahiqun, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama, ya tidak ada yang terdahulu maupun yang belakangan, yang innal murada bihi Fatimatu wa Aliyun wa Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dengan dua alaut tersebut adalah Fatimah Ali. Lakin hadihi min khurafatil rafidah, namun ini termasuk dari kekhurafatannya ya rafidah wal iyad billah. Ya cukup ya, nanti kita lanjut di halaman 116. Itu masih dari tafsir Syiah ya. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi amamin mubin, kata mereka fi Ali bin Abi Thalib. Ini ngawur lagi nih. Ya, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Ali bin Abi Thalib wal iyad billah. Ya, subhanallah. Ya, udah ya. Ada yang mau ditanya enggak?